Ini yang pertama dan mungkin yang terakhir. Miliki dirimu seutuhnya. Marilah melangkah seirama, saling menopang, berbagi rasa. Karena ku selalu memilikimu, landakan ku lebih erat, melihat ku lebih dekat, mencintai ku lebih baik, memiliki ku jangan pernah kau lepas. Beri yang terbaik untuk diriku, menuntunku di saat itu.